رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه نصيحة الأستاذية artinya nasihat guru-guru nasihat guru-guru Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata dah. Alhamdulillahil qadi. Mana oh? Siap. Dia nak mula payah lalu. Mana lah? Siap. Nak mula kat mana? Ini dia tu. Alhamdulillahil qadi mipuji. Alhamdulillahil qadimi puji sebab dia boleh beri taufik kami. Kau dulu, mana? Kena tiru kau dulu. Wa Allah azza wa jan Tuhan kami. Ha, nak tiru tu lah. Alhamdulillahil qadimi puji sebab dia boleh beri taufik kami. Hai saudara, ini satu nasihat fakir. Faham kamu, baik-baik ambil fikir. Haa, dia kata alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah. Siapa Allah? Sifat Allah Al-Qadimi, Tuhan yang ada sedia kala lagi. Haa, tu hak tu maklum lah tu lah. Alhamdulillah Al-Qadimi puji, dia kata. Main kecek lagi tu. Puji-pujian bagi Allah. Alhamdulillahil qadimi puji. Yani aku puji akan Allah Ta'ala. Mana gitu ya. Puji, yani aku puji akan Allah Ta'ala. Sebab dia boleh beri taufik kami. Sebab dia, sebab Allah Ta'ala. Tu. Dengan sebab, kita pujikan Allah Ta'ala. Sebab dia, sebab Allah tu. Tapi sebenarnya kalau tengok domain tu, sebab dia, sebab puji tu lah. Sebab dia, sebab puji. Sebab kita puji akan dia saat ini tu. Sebab dia boleh, Allah memberi, boleh beri. Ini Allah beri taufik kepada kami. Boleh beri, Allah beri taufik kami. Memberi taufik kepada kami. Kami ni musanneh. Dan kita mengaji. Tapi kalau kita kira tu, taufik ni apa? Memberi tenaga lah. Memberi tenaga, dapat kerja taat. Itu makna taufik. Sebab dia boleh beri taufik kami. Allah Ta'ala beri taufik kepada kami. Beri tenaga kepada kami dapat kerja taat. Hai saudara, ini satu nasihat fakir. Tengok sekaligusnya bentuk uslub ni serupa dengan Hot Syekh Ahmad juga ni. Tengok Allah, Allah ada tu. Oh. Allah, hai saudara, apa bila sekaligus nampak serupa Syekh Ahmad juga, cuma tak nyata pengarangnya. Tak nyata pengarang. Hei saudara, hei saudara seugama Islam, ini satu nasihat fakir. Ini adalah satu nasihat bagi hamba yang fakir ni. Nasihat fakir, satu nasihat bagi hamba yang fakir. Apa hamba yang fakir? Hamba yang sangat berhajat kepada Allah dan sentiasa berhajat kepada Allah. Kalau kita pakai makna fakir, fakir kalau kita guna dengan sirah mubalaghah akan bermakna sangat berhajat kepada Allah. Kalau fakir kita pakai dengan makna sifat musyabahah, jadi sentiasa berhajat kepada Allah. Alah aku lihat kita simpul dua-dua lalu, hamba yang sangat berhajat dan sentiasa berhajat kepada Allah. Bukan hipung makna gitu. Hei saudara, ini satu nasihat fakir. Faham kamu, baik-baik ambil fikir. Faham, jadi hendaklah kamu faham. Baik-baik, faham sungguh-sungguh. Ambil fikir, ambil fikir, buat fikir. Nasihat Allah yang lagi akan datang ni, faham kamu, jadi hendaklah faham kamu. Baik-baik, faham sungguh-sungguh, ambil fikir, buat fikir. Kita ini akan mati sudahnya, tiada tahu bila datang ajalnya. Dia kata, kita ni, kita semua manusia ni, jadi bahkan tiap-tiap perkara yang bernafas, kita semua ni, kita ni lah manusia semua ni, bukan manusia saja, semua tiap-tiap kullu nafsin, tiap-tiap benda yang bernafas, bernyawa, kita ni, semua manusia ni akan mati. Sudahnya pada akhirnya, akhirnya akan mati. Tak ada siapa berkekalai, siapa keramat, tak ada. Tu, semua akan mati. Tuhan janji dah. Kita ini akan mati sudahnya. Mati ni wajib pada adat. Wajib pada adat, walaupun harus pada akal. Tapi akan wajib pada akal juga bila tiba janji tu. Kalau tilik pasal kita boleh mati, boleh tak mati. Tu, tapi Tuhan janji Tuhan nak mati juga. Tiap-tiap benda yang bernafas, maka akan mati juga. Dengan sebab wajib aridi tu, janjian Tuhan Allah Ta'ala tu. Tu habis itu. Ada juga benda yang Tuhan mengekalkan dia, tak memati, ada. Benda yang Tuhan mengekalkan, tapi kita tiap-tiap benda yang bernafas, Allah janji kata akan mati. Lalu tu mati merupakan benda wajib. Wajib pada adat dan wajib pada akal. Tapi wajib aridi lah. Nah, kita akan mati sudahnya pada akhirnya. Bila habis umur, tiada tahu bila datang ajalnya. Tiada tahu, kita tak tahu bila datang, bila ke habis ajalnya, ajal atau umurnya, umur kita ni. Tiada tahu, tiada siapa dia tahu bila datang, yang ni bila sudah habis, bila akan habis ajalnya, umurnya, umur kita tu. Umur kita habis di bila, tak ada siapa tahu. Tak siapa tahu. Tu sebab tak tahu ni, kena usaha sentiasa. Jangan duk rasa, tak apa, lama lagi tua. Lama lagi kita tua. Muda-muda lagi. Muka tak tahu kata bila nak mati. Sebab tu dia kena buat selalu. Dia kena buat selalu amal apa boleh kita buat selalu dah. Teka tu kuat ni. Ambil bekal kamu pergi ke negeri orang, kalau tidak kamu hina pada orang. Dia kata, ambil bekal, hendaklah sedia bekal. Ambil bekal, sedia bekal, hendaklah sediakan bekalan. Tu bekal kita, amalan kita tu buat banyak bekalan. Kamu pergi, kamu akan hadap ke negeri orang. Kita akan hadap ke negeri orang. Maksud negeri orang ni negeri dia. Negeri kita dah, tapi tulis situ betul negeri orang. Yakni negeri akhirat. Yakni negeri akhirat. Negeri orang tu yakni negeri akhirat. Dikatakan negeri orang ini, dikatakan negeri orang ini kerana semata-mata tilik kepada keadaan, semata-mata tilik kepada keadaan yang susah yang akan kita jumpa di sana, yang akan kita jumpa di sana, seperti keadaan kita, seperti keadaan kita duduk di negeri orang, duduk di negeri orang, bukan tilik pada waket, bukan tilik pada waket, kerana akhirat itu ialah negeri kita yang sebenarnya. Kerana akhirat itu ialah negeri kita yang sebenarnya. Tilik negeri orang tu bukan iktibar waket dah. Waket sebenarnya bukan negeri orang dah akhirat. Akhirat negeri kita dah. Tapi kecek negeri orang tu sebab apa? Sebab negeri orang, bila kita hidup negeri orang, susah tak? Susah, kita tak tenang. Buat apa-apa pun tak tenang. Maka di akhirat tu, cakap negeri orang tu iktibar kata keadaan yang susah di sana ya. Bila kita duduk sini, kita senang gitu gini dah. Tapi bila hadap ke akhirat, susah. Haru-haru yang banyak. Ha, orang yang ada bekal saja akan selamat di sana. Berarti, iktibar negeri orang tu kira-kiranya, ha, iktibar pada keadaan tu ya. Semata-mata tilik kepada keadaan yang susah tu ya. Sebab Musa ni kata, ambin bekan kamu pergi ke negeri orang. Negeri akhirat tu lah. Kalau tidak, jadi kalau tidak sedia bekal, kamu hina pada orang. Kalau tidak, kalau tidak bersedia bekal, kalau tidak cadang bekal, kamu hina, kamu akan dapat hina pada orang. Kamu akan hina di hadapan orang ramai. Di hadapan orang ramai esok ni, kita tak ada amal apa, kita ni bergerak. Penggerak amalan tidak ada apa. Orang lain tu penuh benar dengan amalan. Kita je tak ada bawa apa. Tu waktu dah. Maka kena cedek bekal banyak. Bekal banyak. Kalau tidak kamu hina pada orang. Kalau sungguh kamu yakin akan mati. Jangan kamu lalai pada nafsu hati. Benar tidak bila ada bekal kamu, puas hati tiada lagi sesal kamu. Boleh. Kalau sungguh kamu yakin, dia kata kalau sungguh, kalau benar-benar kamu yakin, kalau sungguh kamu yakin, kalau kamu yakin sungguh, kamu, kalau kamu yakin sebenar-benarnya, itu maksudnya kalau sungguh kamu yakin. Kalau benar-benar kamu yakin, yang yakin bahawa akan mati, ha, tu yang kena, yakin akan mati. Kalau sungguh kamu yakin akan mati, kalau benar-benar kamu yakin bahawa kamu akan mati. Kita yakin tak kita nak mati? Yakin? Moga orang dulu pun sudah mati. Tapi dah kita pun tak ada siapa dia sangat hebat dia tinggal. Yakin dah kita kata mati. Musa ni kata kalau sungguh kamu benar, kalau benar-benar sungguh kamu yakinkan bahawa sejak kamu akan mati, jangan kamu lalai pada nafsu hati. Maka janganlah kamu lalai. Lalai pada nafsu, lalai daripada akhirat. Jangan kamu lalai, lalai daripada akhirat. Pada nafsu hati. Jadi dengan sebab mengikut nafsu dan hati. Jangan kamu lalai daripada akhirat dengan sebab mengikut nafsu dan hati. Itu maksudnya tu. Jangan duk lalai daripada akhirat lah. Dengan sebab duk ikut nafsu, ikut hati, suka hati lagi tu. Tak boleh lah. Jangan lalai daripada akhirat dengan sebab duk ikut benda tu. Kalau kamu yakin kata kamu akan mati sungguh-sungguhnya, jangan duk lalai lah. Kerana tak ada siapa duk lama di sini. Apa kita nak bawa pergi sana? Kalau sungguh kamu yakin akan mati, jangan kamu lalai pada nafsu hati. Boleh. Bila benar tidak, bila ada bekal kamu, puas hati, tiada lagi sesal kamu. Dia kata, benar tidak? Benarkah tidak? Benarkah tidak? Bila ada, bila kamu ada bekalan, bila ada bekal kamu, benar tidak bila ada bekal kamu? Benarkah tidak bila kamu ada bekalan? Mana gitu? Benar tidak bila ada bekal kamu? Benarkah tidak? Dia tanya kita. Bila kamu, bila ada bekal kamu, bila kamu ada bekalan, kamu ada amalan yang banyak, bersiap sedia ke sana, puas hati, akan merasa puas hati, yakni merasa redha hati dengan apa yang telah kerja. Puas hati, redha hati dengan apa yang telah kita kerja. Puas hati dah. Bila benar banyak amalan kita, puas hati, rasa redha dah hati. Pasal cukup, alhamdulillah, redha hati dengan apa yang kita kerja. Tengok amalan pada hari itu. Pada hari itu puas hati sungguh. Puas hati. Wujuhu yawma izin na'imah. Pada hari beberapa, pada hari itu beberapa muka tu bersenyum gembira. Lisa'iha radiyah. Redha akan apa yang dia kerja pada masa dunia itu. Allah, tengok. Oh, mujur boleh semaya tu. Mujur boleh buat amalan ni. Boleh mujur buat kerja tu. Boleh mujur buat kerja amalan tu, kebaikan ni. Fi jannatin aliyah. Allah, macam-macam tengok keadaan itu. Puas hati, puas hati. Redha hati dengan apa yang dia kerja. Bila kamu ada bekal, puas hati. Tiada lagi sesal kamu. Tiada sesal lagi kamu. Yang ini sesal di akhirat tu. Tak sesal dah. Tak sesal dah. Itu pada hari itu. Tiada lagi sesal kamu. Sabda Nabi haru-hara pada kubur. Masuk rantai pada mulut sampai dubur. Itu. Sabda Nabi, Nabi bersabda, ha, ni jadi mafhum lah. Dia datang hari tu bukan mentuk dah. Jadi buat ambil mafhum daripada sabda Nabi ya, untuk buat syair dia. Sabda Nabi, mafhum daripada sabda Nabi apa? Haru-hara pada kubur. Bermula haru-hara pada kubur, kekacauan, kekeliruan, kekacauan, selera haru-hara pada kubur tu. Dalam kubur, ada pada kubur, haru-hara yang ada pada kubur. Masuk rantai pada mulut sampai dubur. Ambil rantai masuk dalam mulut sampai tubik ke dubur. Allah, tak tahu laku-laku asyik mana. Rantai, ambil rantai masuk dalam mulut sampai tubik ke lapai ke kubur, dubur. Rantai itu merah pula dengan api. Hangus perut, hangus otak, hangus hati. Rantai itu merah pula. Merah tu bukan merah apa. Merah dengan api dengan sebab panas api. Merah dengan api dengan sebab panas api. Besi ni bila dia panas, api sangat-sangat panas, ia akan nampak merah. Merah tu, merah rantai tu, bukan merah apa tak? Merah api. Merah dengan api dengan sebab panas oleh api tu. Dengan sebab panas api. Rantai itu merah pula dengan api. Hangus perut. Dia munggu masuk dalam mulut. Tubik kot perut, kot tubik kot dubur. Berarti pulut perut ni tak ada arah. Tak ada kena hangus. Hangus. Hangus perut, hangus otak, hangus hati. Habis masuk lock chair dah. Tak pergi block kan, gelegak kat ada air. Tidak Allah di sana. Jadi hangus, merasa sakit. Kecik mudah-mudah kata, hangus perut, hangus otak, hangus hati. Ini kesimpulan bed ni, bukan kata 2-3 anggota saja yang hangus. Kalau gitu kaki tak apa lah. Maksudnya merasa sakit dan seksa sekalian tubuh badan. Makna kesimpulan gitu. Hangus perut, hangus otak, hangus hati. Yakni merasa sakit dan terseksa sekalian badan. Pakai habis semua sutai badan. Ah, tu kena seksa kak. Khabaran kami akan kamu punya fikir. Kamu kata kamu mati tapi mungkir. Dia kata, oh tu. Khabaran kami mengkhabar oleh kami akan kamu. Kami khabar, kami cerita. Cerita oleh kami akan kamu ni. Kamu yang punya fikir, yang ampunya fikiran. Aku cerita kepada kamu, kamu yang ada fikir belakang tu. Boleh fikir. Yang punya fikiran. Aku cerita, aku khabar kepada kamu. Kamu punya fikir. Kamu kata, kamu mati tapi mungkin. Pakut mana boleh jadi gitu. Kamu kata, kamu yakin bahawa kamu mati, kamu akan mati. Kamu kata kamu mati, kamu yakin bahawa kamu akan mati. Tapi mungkin, tetapi kamu mungkin janji Allah Ta'ala. Tak semaya, tak puasa, tak zakat, tak ibadat juga. Duk kata, mati tu mati. Kata mati, yakin kata mati. Tapi kok mana nampaknya duk mungkin, mungkin janji Tuhan. Mungkin hukum Tuhan. Tu. Khabaran kami akan kamu punya fikir. Kamu kata kamu mati tapi mungkin. Dia kata jadi sebalik, terbalik lagu tu pekerjaan. Sebenarnya bila kamu kata, kamu yakin kadang-kadang kamu mati, kamu tak patut dah mungkinkan janji Allah. Kamu tak patut dah mungkinkan apa-apa suruhan Tuhan. Dia kena buat sungguh-sungguh dah. Tapi ni aku rakyat pada kamu yang ada otak kepikiran belakang ni. Kamu kata kamu mati tapi mungkin. Pahit mati itu bukan macam jadam, bukan pula macam api boleh padam. Dia kata, awak tu pahit mati, mati tu pahit. Pahit macam mana mati? Pahit mati tu bukan macam jadam, bukan semacam dengan jadam. Apa jadam? Pahit tak jadam? Jadam ni tulis itu. Jadam yakni pati daripada kayu gahru. Rasanya sangat pahit. Pati daripada kayu gahru. Rasanya sangat pahit. Digunakan buat ubat-ubat. Okay, buat ubat-ubat. Jadam tu ya di kayu gahru, gahru tu kenal dah. Mai pisena siapa ni? Pisena tu ya. Ya pahit tu. Dia buat pati dia. Ambil buat minyak wangi pun dia. Tapi ni awak ubat pun dia. Kalau ambil pati-pati dia untuk menobat tu jadi sangat pahit. Dia kata, pahit mati tu bukan semacam dengan jadam tu. Jadam tu orang dulu. Jadam ni benda. Pati kayu garu orang dulu ambil buat ubat. Dia pahit sangat lah. Pahit lebih pada batin wali lagi. Pahit lagi dia kata wali. Pahit dah. Wali pahit lagi. Pahit mati itu bukan macam jadam. Bukan sebab pahit waktu. Pahit waktu tak lama ya hilang. Pahit waktu kecak lidah ya. Pahit di lidah ya. Pahit mati ni bukan pahit di lidah saja. Pahit saya tubuh. Rasa penat. Rasa sakit. Rasa susah. Rasa susah. Siksa. Dia kata. Bukan pula macam api boleh padam. Bukan pula. Bukan rasa. Bukan rasa pula panah. Bukan pula. Ini bukan rasa panah. Macam api tu. Bukan pula. Ini bukan rasa panah pula macam api. Rasa panah bila saya tumbuh. Bukan pula macam api boleh padam. Bukan semacam api boleh kita padamkan. Bila panah api kita boleh padam sejukkan. Tapi panah. Panah mati ni, panah keadaan susah lah keadaan mati ni. Nak cerita tak boleh. Ambil ayu pun tak hilang. Panas air tu, haus dia tu. bukan pula macam api yang boleh padam, yang boleh memadamkan. Bukan pasal gitu. Aku nak cerita tak leh. Biar oh mati ni pahit. Pahit sepul pahit tu lah. Bukan. Panas pahit mati ni. Oh panas. Mu penuh kepanasan. Oh panas sepul panas api lah. Kita ambil air mari yuyu. Sejuk pun. Bukan gitu. Bukan pula macam api boleh padam. Kadah. letih. Lagi pula haru-hara di akhirah. Ini bukan macam akhirah itu. Lagi pula haru-hara di akhirah. Tiada dapat kami khabar dengan lurah. Dia kata. Boleh dah. Lagi pula haru-hara yang berlaku di akhirat. Hak tak di mati ya barulah kubur. Lagi pula haru-haru yang ada di akhirat tu tiada dapat, tiada boleh kami khabar, kami cerita dengan lurah, dengan mana-mana cakapan. Nak cerita dengan cakapan mana-mana pun tak boleh haru-haru dia tu. Kerana benda tu perkara sam'iyah. Nabi cerita kepada tu je. Ya kata ada haru-haru, haru-haru yang berlaku begitu begini, nak cerita tak boleh dah. Bahkan Nabi kata secara umum kata sangat susah. Susah kepada mana? Tak ada siapa boleh tahu dah. Tapi sangat dahsyatnya kelakuan masa tu. Tak ada lurah mana-mana boleh dapat cerita. Maknanya tiada kami khabarkan, tiada dapat kami ceritakan dengan mana-mana cakapan, dengan mana-mana huraian, dengan mana-mana ibarat, dengan mana-mana lurah. Tu hura-hura di sana tu teruk sungguh. Teruk siapa kena cerita tak boleh. Ambil lurah mana pun tak boleh. Masya Allah dah. Lagi pula haru-hara di akhirat. Tiada dapat kami Lagi pula haru-hara di akhirat. Tiada dapat kami khabar dengan luar. Tinggal lagi kita ini buat taat. Dengan lajat, dengan tuntut, dengan ingat. Allah. Khabaran kami akal kita ini sudah. Kita makan hak si raja dengan mudah. Pikir-pikir baik-baik ada patut. Tiada taat akan suruh, tiada ikut. Pulak dah. Dah, dia kata apa? Tinggal lagi kita ini buat taat. Jadi masih lagi kita hidup ni. Tinggal lagi kita ini, masih lagi kita hidup. Duk tinggal lagi kita ni, masih lagi kita hidup ni buat taat. Jadi maksudnya tinggal lagi kita ini buat taat. Jadi masih lagi kita hidup untuk buat taat. Tu kita hidup ada lagi umur kita. Tinggal lagi kita ini buat taat. Jadi masih lagi kita hidup untuk buat taat. Dengan lajat ni belajarlah. Dengan lajat, dengan tuntut, dengan ingat. Buat taat dengan belajar, mengaji, dengan tuntut, dengan cari ilmu, dengan ingat pesanan-pesanan Nabi, ingat masalah agama. Kita boleh buat masa kita ada lagi ni, buatlah. Buat taatlah dengan apa bentuk sekalipun, buat. Tinggal lagi kita ini buat taat. Dengan lajat, dengan tuntut, dengan ingat. Ingat tu yang nak buat dia dimasuk. Taat dia dah tu. Khabaran kami akal kita ini sudah. Kita makan hak si raja dengan mudah. Apa? Apa tu? Khabaran kami, cerita kami tentang suruh buat taat ni. Kami duk khabar kepada kamu begini, suruh buat taat, tinggal lagi masa ada lagi buat taat. Khabaran kami tentang suruh buat taat kepada Allah. kita cerita tu, akal kita ini sudah. Akal kita ini sudah. Apa akal kita ini sudah? Yakni kita fikir dengan akal pun cukup dan sudah. Kita fikir dengan akal pun sudah cukup. Dia kata, "Eh, kau barang kami cerita ni, suruh buat taat begini-begini. Tuhan bagi masa lagi kita hidup ni, kita buat taat lah." Musa ni kata, "Eh, khabaran kami, akal kita ini sudah perak. Khabaran kami tentang suruh buat taat begini-begini ni, eh, akal kita ini sudah lah." Apa makna? Fikiran kita pun, jadi kita fikir dengan akal pun cukup dah, sudah lah. Fikir lagu mana? Itu depan. Fikir macam mana? Cuba fikir lah ni. Fikir akal kita bodoh-bodoh pun boleh dah. Mana fikir? "Kita makan hak si raja dengan mudah." Kita makan hak si raja dengan mudah. Apa pula? Jadi kita makan dan bersedap-sedap dengan nikmat Tuhan. Ya tulis itu, ya ibarat, ya banding dah tu. Dengan mudah tulis itu. Dengan mudah. Yakni kita makan dan bersedap-sedap. Kita makan dan bersedap-sedap dengan barang hok sirat hok raja. Dengan barang hok raja beri kita. Dan dapat guna dengan cara mudah. Tak kena beli dan cari. Tak kena beli dan cari. Ini dia buat bandingan kita. Kita fikir akal pun cukup dah, dia kata. Kita makan bagi hak raja dengan mudah-mudah. Bagi hak raja we kita, kita makan tak kena duk beli. Ya we makan dengan sedap. Nak makan apa hang makan? Nak makan tu makan, nak gi situ gi, nak makan ni gi, nak makan ni makan, nak minum itu minum. Nak buat tu buat, nak buat ini buat. Kita dapat bersedap-sedap dengan hak si raja. Ha, faham tak? Ni dia banding dengan kata Allah Ta'ala bagi nikmat kita dengan cara senil ni. Bagi nikmat tu, nikmat ni, bagi benda tu, benda ni, Tuhan tak kena duk beli ni. Bagi hak Tuhan beri kita ni penuh segala nikmat-nikmat. Mata kena duk beli ke, tangan kena beli. Segala nikmat benda Tuhan beri dengan mudah. Fikir-fikir baik-baik ada patut benar. Tak ni tak masuk lah tu. Khabaran kami, akal kita ini sudah. Kita makan hak si raja dengan mudah. Fikir-fikir baik-baik ada patut. Tiada taat akan suruh, tiada ikut. Dia kata, fikir, cuba fikir baik-baik. Fikir semua, cuba fikir baik-baik. Ada patut, adakah patut kita ni? Kita nak makan hak raja begitu gini, raja nak uwi dengan cara mudah makan ni. Eh, cuba fikir baik-baik eh. Ada patut, adakah patut? Tiada taat akan suruh, tiada ikut. Khabar-khabar bila raja suruh, tak taat. Bila raja suruh, tak ikut. Eh, patut ke tak tidur kita? Patut tak? Makan ni mewah, raja we. Ikut nak makan, makanlah apa-apa pun. Dengan mudah-mudah, dengan cara senalina. Kita dapat makan. Tiba-tiba bila raja suruh, tak buat. Raja suruh, tak ikut. Patut tak? Patut. Tu pada dalam akal kita fikir. Khabaran kami, khabaran kami, akal kita ini sudah. Kita makan hak si raja dengan mudah. Yang kata, fikir-fikir baik-baik ada patut. Tiada taat akan suruh, tiada ikut. Allah Ta'ala bagi nikmat tu. Allah Ta'ala bagi nikmat ni. Kita dapat nikmat Tuhan dengan cara senang, dengan cara mudah. Tiba-tiba perintah Tuhan, Tuhan suruh kita tak turut, tak buat. Patut ke tidak? Eh, dia kata, cuba fikir akal aku cukup dah. Kita, kau barang aku cerita ni. Dah tak termaksud dia dah. Alah, ikut tu. Allah, Allah, hei saudara, apabila, apabila sampai nyawa batang leher taulah. Tahu tu ya lurah, satu lurah dah tu. Dia ni orang mana? dia tahu pun dengan tahu tengok ular. Kalau kita tengok ekor pun tahu dengan tahu. Tu tahu tak tahu. Apa mana kecik tahu eh? Ya ada tu. Taulah, dia kata taulah. Tahu ni tahulah. Taulah dia kata. Lah tu, lah itu lah. Jadi maksud dengan apabila dia tu. Allah Allah, hei saudara, apabila sampai nyawa batang leher, batang leher batang halkum. Bila nyawa sampai ke batang halkum. Falaula idza balaghatil hulqum. Bila roh sampai ke batang halkum, fa antum hina izi? Ha, taulah. Taulah, boleh tahulah. Sampai nyawa batang halkum tahulah, dapat mengetahuilah yang kata. Allah Allah hi saudara, masa itu baru tahu akan diri baru tentu. Hey Allah Allah hi saudara, masa itu masa nyawa sampai ke halkum tu. Masa itu masa nyawa sampai ke batang halkum baru tahu akan diri baru tentu, baru nyata. Baru tahu akan diri baru tentu. Tempat mana bagi kita nampak pandang, syurga atau neraka ia kamalang. Tengoklah. Tempat mana? Jadi masa tu baru tentu, baru nyata. Kata tempat mana? Tempat manakah bagi kita? Bila mati tu nampak dah, kata kita akan hadap ke mana? Tempat mana akan bagi kita nampak pandang, nampak tengok, kita boleh tahu, boleh nampak dah, boleh pandang dah, tempat mana bagi kita syurga, apa nama, tempat mana bagi kita nampak pandang. Benar tak ni? Allah Allah hi saudara, masa itu baru tahu akan diri baru tentu. Tempat mana bagi kita nampak pandang, syurga atau neraka ia kamalang. Kamalang ni kemalang, kecelakaan dan kerugian lah. Ni nak tafsir makna neraka ya. Neraka ia kamalang, jadi kerugian dan kecelakaan sah. Dia kata tempat mana bagi kita nampak pandang, syurga ke neraka yang sangat rugi dan celaka. Tu boleh tahu pada hari itu Allah Ta'ala bagi nampak dah boleh-boleh. Bukan tika nak mati tu boleh tengok dah akan tempat hari kita nak akan duduk di sana. Allah Ta'ala bagi nampak kegembiraan dah atau kecelakaan tu ada dalam rapah mari dah. Haru-hara padang tu mati bila tu. Mati padang masyar pula. Haru-hara padang masyar pula lagi, tiada dapat hendak bilang dengan bagi. Barang siapa engkar akan hadis ini, jadi kafir sama Cina dan Nasrani. Cina. Dia kata haru-haru padang masyar pula tu ada lagi. Tiada dapat hendak bilang, haru-haru banyak sangat. Tiada kuasa, tiada mampu hendak kita bilang dengan bagi. Bagi ada berapa bagai haru-harunya. Tak dapat membagi. Tak banyak sangat, tak dapat terbilang. Hendak bilang, tak dapat hendak bilang dengan bagi. Barang siapa ingkar akan hadis ini, akan cerita tentang haru-haru masyarakat ni. Barang siapa engkar akan hadis ini, akan cerita tentang haru-haru di mahsyar ni. Siapa engkar, siapa tak percaya perkara ni, tentang haru-haru di mahsyar ni, jadi kafir sama Cina dan Nasrani. Masa musan ni barangkali di Malaysia tu, barangkali lah. Malaysia tu sana tu, dia Nasrani banyak dulu, beriti-beriti mari. Lagi pula, Cina pun banyak. Waktu ada banyaknya di situ. Sebab tu orang Islam Melayu kita pun kena sedar-sedar. Kalau tak, kalau engkar jadi Cina dan Nasrani. Tu Sama Cina dan Nasrani. Kalau kita ambil fikir dengan benar, apa payah sembahyang itu dan belajar, muka kita boleh cantik, boleh suci, tiada payah dengan basuh, dengan mandi. Ya kata. Kalau kita ambil fikir, kita fikir dengan akal kita dengan benar, dengan bersungguh-sungguh. Cuba fikir dengan benar. Cuba fikir dengan bersungguh-sungguh. Apa payah sembahyang itu? Apa payah? Adakah payah sembahyang itu? Istifham ingkar. Tidak payah. Tidak jadi payah sekali. Apa payahnya? Tidak payah sekali-kali sembahyang itu. Dan belajar agama tu tak payah sekali kalau kita fikir dengan benar-benar. Cuba fikir dengan akal kita. Kalau kita ambil fikir dengan benar, dengan sungguh-sungguh, apa payah sembahyang tu? Tidaklah jadi payah sembahyang itu dan belajar. Tak payah ke sembahyang? Cuba kira. Muka kita boleh cantik, boleh suci. Dia kata, muka kita ni boleh cantik, boleh suci. Bila lakukan solat, muka akan dapat berseri-seri. Muka akan ada cahaya, ada nur, dapat janguk. Dia kata, muka boleh cantik, boleh suci. Payah apa? Bila buat sembahyang, muka boleh cantik, boleh suci. Tiada payah dengan basuh, dengan mandi. Kena gonyong-gonyong-gonyong. Muka yang akan cuci, nampak cuci kebersihan sendiri. Kalau kita lakukan solat, berlainan dengan orang meninggalkan solat. Yang meninggalkan solat akan nampak muka tu gelap, gelemak, cemah. Walaupun basuh dengan sabun tahu mana pun nampak cemah. Adapun orang yang solat, begitu seperti kita mama ni nampak. Beza dengan orang kafe. Orang kafe nampak jangok dengan krim ya. Cuba dia wear krim, basuh krim mudah. Udah. Pok darah-darah tu. Lepas tak tu. Kita tengok ya, tak percaya. Nampak duk jangok dalam TV-TV tu pakai krim terbanding. Cuba basuh muka tengok. Udah apa-apa. Ada lagi temu yang masuk jeli barang di supermarket tak pakai krim apa. Orang lagi temu apa kau mama. Udah nampak cemar kena. Orang kafe, bila kau tua kau cemar, kau nampak hudah. Kau tua kau nampak kena ramuk je beriting. Tapi orang Islam kita, kau tua kau nampak cuci, nampak bersih ya. Beza situ. Ya gitu tak? Yalah, ya beza. Orang kafe, bila kau tua kau nampak cemar, ya kata, muka kita ni cantik boleh suci. Tidak payah dengan basuh dengan mandi. Maksudnya, bukan kata apa. Bukan kata tak kena mandi apa dah. Apa tak kena mandi. Tak payah kena guna benda tu menyucikan muka dah. Cukup dengan solat. Kalau orang jaga wuduk sungguh, cukup dengan wuduk je. Tu. Allahu Akbar. Muka kita boleh cantik, boleh suci, tiada payah dengan tak mesti kena nak basuh, kena gonyoh, kena mandi. Dia kata. Lagi pula jadi senang badan kita. Allah Allah bodoh kita sangat nyata. Lagi pula jadi senang badan kita duk melakukan solat, nunggu sembahyang ni tubuh badan jadi sihat. Duk boleh gerak anggota tak duk dia gitu, duk rokok sujud tu anggota badan sihat. Lagi pula jadi senang badan kita. Senang, sehat badan kita tu. Allah, Allah, bodoh kita. Bodoh orang yang tak sembahyang tu. Kita yang tak sembahyang ni bodoh lah. Sangat nyata. Cuba fikir tengok. Tak bodoh lagi kan? No? Boleh dah sehat tubuh badan. Allah. Kita tu, tak boleh tumit peluh lagi ni. Kena main bola, kena lasok. Tahajud boleh 11 rakaat malam-malam. Tengok. Tak tahajud boleh 11 rakaat. Turun bangun rokok. Lebih pada tu lagi Allah Ta'ala bagi kuatai lebih pada tu lagi. Tenaga yang ada banyak lagi. Dia peluh dia waktu tu lah. Rokok sujud. Lepas dah tahajud belah dah tu. Sunat hajat. Sunat hajat pula. Hayat istiqarah pula. Semua ayat tasbih pula. Ha, tengok. Buat tengok. Tak save lah. Tak save lah. Allah, Allah, bodoh kita. Sangat nyata, dia kata. Muka orang tiada sembahyang, tiada cahaya. Pandang kamu kalau-kalau tiada percaya, dia kata. Tu pandang tengok. Muka orang yang tiada sembahyang, tiada cahaya, tiada nur. Allah tak nak bagi nur, tak nak bagi cahaya. Pandang kamu, lihatlah kamu kalau-kalau tak percaya. Tengok, cuba tengok. Orang yang kafir, cuba tengok. Tu. Cuba tak percaya ke? Pandang kamu kalau-kalau tiada percaya. Sabda Nabi, seksa orang tiada sembahyang. 15 lebih lagi tiada kurang. Pendek rezeki, pendek umur, tanggal Islam. Pada dahi lalu gelap macam malam. Dia kata, sabda Nabi kita, seksa orang yang tiada sembahyang tu 15. Ada pada mafhum satu hadis, ya? Orang yang tinggalkan sembahyang fardu 5 waktu, Allah akan menyeksakan dia dengan 15 seksa. Lebih lagi tiada, bahkan lebih lagi di akhirat tu. Ya ada lebih pada tu lagi. Tiada kurang, tiada kurang pada tu dah. Tu. Hak kurang tu dak, lebih pada tu tu ada lagi. Kata 15, 15 lah. Lebih pada tu ada. Lebih tu ada. Kurang tu dak dah. Kurang pada tu tu dak. Tu. Betul dah. Sabda Nabi, seksa orang tiada sembahyang, 15 lebih lagi tiada kurang. Pendek rezeki, satu, pendek rezeki, rezeki dia sempit, dapat kepicikan rezekinya. Pendek umur, Allah cabut keberkatan umurnya. Okey, mati muda. Aduh. Kalau nampak mati tua juga orang tak sembahyang, berarti Tuhan nak taruh sahaja di akhirat lagi tu. Nak berat lagi di akhirat tu. Pendek umur. Umur sikat. Maknanya Allah cabut keberkatan umurnya. Tanggan Islam pada dahi. Tanggan Islam pada dahi. Apa tanggan Islam pada dahi? Dahi. Dihapuskan tanda Islam pada mukanya. Itu kecek gitu. Tanggan Islam pada dahi, yakni dihapuskan tanda Islam pada mukanya. Ya mukanya cek, ini bukan orang Islam. Ini bukan orang Islam. Sebab orang kita tengok mukanya tahu dah, ni orang Islam. Ni orang bukan Islam. Walaupun sejenis, cuba tengok Arab. Arab yang bukan Islam, tak Arab yang ni Islam, beza dah. Walaupun sejenis bangsa Arab. Muka lebih kurang. Tapi bila duduk, tengok perbezaan. Walaupun dia tak cerita kepada kita, kita tengok oleh Allah Ta'ala bagi kenyataan di muka. Kadang-kadang kita tak ada nak kira tengok mana. Assalamualaikum. Misalnya, dia tak bagi jawab. Tak jawab. Tak jawab salah. Oh, pitilik sekali lagi. Oh, yalah dah. Muka lain. Muka lain. Muka lain sikit. Jadi lain pula tu. Allahu Akbar. Maka dia kata, tanggan Islam pada dahi, yang ni tak dihapuskan tanda Islam pada mukanya, lalu gelap macam malam. Muka dia dihangu, muka dia dihitik, you know? Begitu ke orang yang berzina, orang yang minum orang, Allah Ta'ala akan menyata muka. Nyata muka dia. Tu. Saya cubalah. Lama cuba, nak cuba tengok, sungguh kedok. Tak nak cuba, cuba tengok dalil-dalil pada dah. Tengok dalil-dalil dah, kita tak nak cuba sendiri. Tu. Apa dah, satu, dua, tiga dah. Tanggan Islam pada dahi lalu gelap macam malam tu. Hapus pula. Hapus pula, ini yang keberapa? Yang keempat. Hapus pula nama Islam di dalam daftar. Tu. Tiada terima doa kamu sebab engkau. Baik. Hapus pula yang kata. Dihapuskan pula nama Islam di dalam daftar. Apa makna? Yakni. Yakni dia tidak mendapat, dia tidak mendapat bahagian doa. Dia tidak mendapat bahagian doa daripada orang-orang yang soleh. Dia tidak mendapat bahagian doa daripada orang yang soleh. Kalau orang yang soleh-soleh berdoa, ya Allah, rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Doa orang bersoleh tu akan tak meratai sampai ke dia. Kerana tertinggal sebenarnya. Kalau you tak, kalau semayah, you semayah tapi melakukan kejahatan lain, fasik dengan sebab benda lain masalah, maka doa akan sampai juga dengan sebab mereka doa kepada muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tiap-tiap hari orang soleh berdoa tu, doa akan sampai juga kepada kita. Tapi ni tak, doa tak akan sampai. Sebab itulah hapus pula nama Islam daripada daftar. Daftaran tidak ada bahagian, tidak ada habuan, tidak ada bahagian kita tu. Dalam daftar kita nama tak ada. Bukan tengok tak ada apa. Hapus pula nama Islam di dalam daftar. Ha, apa dah? Pak. Yang kelima, tiada terima doa kamu sebab engkar. Bila doa pun Tuhan tak terima doa kita. Tiada terima, Allah tak terima doa kamu. Tuhan tak terima doa. Sebab apa? Sebab engkar. Jadi sebab tidak solat itulah. Mana itu sebab engkar ini? Yakni sebab tidak solat, tidak sembahyang. Dengan sebab engkar, sebab tidak sembahyang tu, Tuhan tak terima doa kita. Wallahualam. Apa dah? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kena hapus pula nama Islam di dalam daftar. Tiada terima doa kamu sebab engkar. Kenduri kamu pula lagi tiada kabul. Jika 10 putung kerbau tiada makbul. Lalu hal ini yang kena, semua amalan tidak akan diberi pahala oleh Allah. Semua amalan tidak akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Maksudnya ibarat dengan cara mereka, kenduri kamu, ya kata, kamu buat kenduri, buat jamuan, buat makanan, buat kenduri, apa pula lagi, tiada kabul, tiada diterima oleh Allah, tiada diberi pahala maknanya itu. Tiada kabul, tiada diberi pahala. Buat amalan itu, amalan itu, saya tak bagi pahala. Tiada kenduri kamu pula lagi, tiada kabul. Barangkali pada masa itu dah jadi masyarakat tu, jadi dia buat kenduri sebagai amalan, buat kenduri, buat jamuan tu jamuan ni, ha, suka buat jamuan tu jamuan ni lah. Dengan sebab tu, tapi tak solat, tak semayah rumah tua tu tu, ha, maka musanya pun pakai ambil keadaan semasa tu lah mari gunanya buat tu. Kenduri kamu pula lagi tiada kabul, tiada diterima, tiada diberi pahala. Jika 10 putung kerbau, sepotong lembu, sepotong kerbau, sepotong daging kerbau, 10 kotul, ketul atau 10 kerat daging kerbau pun tiada makbul, tiada diterima Allah Ta'ala. Maknanya kalau ambil mari guna buat kenduri, buat lauk nasi, buat jamu kubah ni dengan lembu hak mana mahal eh? Mahal kubah lagi rasa ke? Dah. Harga tu mahal kubah pada lembu. Payah sikit tapi daging kubah ni ya. Ya kuat sikit dah lembu dah. Daging yang kuat sikit tak? Tapi sedap je raya dah. Sedap agak tak? Ya. Sedap tak? Semakin tak? Dah. Daging je ya. Tu orang dulu ya macam-macam lah sini. Tapi kalau nak buat lembu, jika 10 potong lembu tiada makbul, jadi tak masuk log check ya pula. Kenduri kamu pula lagi tiada kubul, jika 10 potong kerbau tiada makbul. Potong kerbau 10 kubah ni bila kita semelah dah, kita buat potong-potong yang besar-besar 10 banyak dah lah maknanya. Kalau sepotong kerbau, 10 potong, 10 keratan kerbau pun tiada dimakbul, tiada diterima. Boleh? Eh? InsyaAllah. Cukup dah ne. Ha, ne tu. Anam siksa ini. Mana? Dia mula payah-payah. Hapus pula nama Islam dalam daftar. Dia dan terima doa kamu sebab engkau. Kenduri kamu pula lagi tiada kubun. Jika 10 potong kerbau tiada makbul. Ha, boleh mula. Enam siksa ini datang di dalam dunia. Kalau tidak di akhirat lebih nyata. 3 lagi waktu mati datangnya. Yang pertama sangat hina padanya. Mak ulit tidur buat ni. Mak ulit tidur. Kena angin kipar. Mak tidur. Dia kata, enam siksa ini datang dalam dunia ni. Enam siksa yang telah lepas tadi. Ambil daripada pendek rezeki sampai kepada amalan tidak diterima tu. Enam siksa ni datang dalam dunia. Allah Ta'ala bagi nyata-nyata dalam dunia dah. Teka dah hidup dalam dunia. Dunia yang ni, yang ni waktu hidup tu. Datang di dalam dunia. Jadi datang pada ketika hidup. Dia kata, nah, siksa tu datang dalam dunia. Kalau tidak. Kalau tidak. Apa kalau tidak? Jadi kalau Tuhan tidak mendatangkan siksa ini. Kalau tidak. Jadi kalau Tuhan tidak mendatangkan siksa ini di dunia. Kalau Tuhan tak bagi, maknanya, oh, umur panjang dia tak semaya tapi umur panjang. Rezeki banyak dia, ha? Ha, nampak dia tak semaya pun rezeki banyak, umur panjang. Kalau Tuhan tak mendatangkan azab tu pun, di akhirat lebih nyata. Teruk lagi, di akhirat lebih lagi. Akan di akhirat, jadi lebih nyata, lebih berat lagi. Tambahkan lagi siksa di akhirat, berat pada ni lagi. Itu. Hak tu mengikut Allah Ta'ala kehendak kepada sesiapa hak tu untuk mengazabkan kuat lagi ke. Maka tu yang lebih senang juga di dunia ni. Walaupun dia tak semaya. Tu. Tengok lagi. Habis itu. 3 lagi. Waktu mati datangnya. Oh, mula kat mana tahu lah. Tak apalah tu. 3 lagi. Ada 3 lagi. 3 azab lagi. 3 lagi, jadi 3 siksa lagi. Waktu mati, pada ketika mati, datangnya datang 3 tu. 3 siksa tu. Ketika mati, dia mari. Allah Ta'ala bagi siksa pada ketika nak mati. 3 lagi, waktu mati, datangnya. Yang pertama, siksa yang pertama, sangat hina padanya pada mati. Sangat hina pada mati. Dalam keadaan hina sangat-sangat. Nampaklah dalam keadaan hina mati. Macam-macam Allah Ta'ala jadi. Orang tu mati keadaan itu. Orang tu mati keadaan ini. Dalam keadaan hina. Sekurang-kurangnya nampak muka. Dia kelakar eh. Duk jelal itu. Macam-macam. Mata belalak. Ha, nampak hina dah. Belah-belah. Di dunia. Habis. Segala-galak. Tak tahu. Aliyah kena mula. Wah. Sangat hina padanya. Yang kedua, 3 lagi waktu mati datangnya. Yang pertama sangat hina padanya. Yang kedua, siksa yang kedua, mati kamu dengan lapar. Buatnya bila bukan kamu, kamu hok tak semaya itulah. Bukan kamu hok semaya ni. Yang kedua, mati kamu yang tak semaya ni, mati dengan lapar. Dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Mulut nampak kering, nampak muka kecut, lapar nampak. Yang kedua, mati kamu dengan lapar. Yang ketiga, waktu. Oh, tak kena, no. Tiga lagi. Yang kedua, mati kamu dengan lapar. Yang ketiga, waktu dahga sangat mungkar. Yang ketiga, siksa yang ketiga, waktu dahga. Waktu dahga. Pada waktu itu ada dahga, haus dahga air. Allah. Tengok muka, mulut pada suku. Allah, ragu semua. Nak minta air orang tak boleh dah. Masa tu sakaratul maut dah. Sakaratul maut tu nak kecek pun tak boleh. Dah tengok malaikat je. Noi nyamuk-nyamuk. Tekau tu iblis mari dengan Allah air mari, bawa air mari tu. Ini. Air batu. Kocok. Nak minum tak? Dia kecek. Nak minum. Kata Allah tu tiada Tuhan. Allah tak ada. Kata kalau Allah tak ada. Kalau dia beriman, iman dapat jaga dia paling. Dia boleh mahu dia. Macam-macam kadang eh. Kalau orang tak selamat, tertipu iblis. Masa tu iblis sangat di itu sangat bahaya sekali. Akhir nak mati tu, teka nak cabut nyawa tu, teka tu sangat bahaya keadaan. Kadang-kadang datang bentuk rupa orang tua kita. Dia boleh mari bentuk rupa orang ayah kita. Anakku, percayalah ayah ni. Agama kita dulu tak sebenar di Islam. Tak sebenar sekali. Kembalilah macam ayah. Macam-macam keadaan iblis nak tipu. Kalau orang tu iman nak jaga semua, dia akan boleh jaga keadaan ayah pada masa dekat nak mati. Yang ni jumpa apa yang ni tetap dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab tu lakinu mautakum tu ucap la ilaha illallah sekan dari lengah ni mau tetap kalimah tasbih dengan kalimah la ilaha illallah. Tu ni dago sangat mungkat sangat jahat keadaannya. Yang ketiga, waktu dago sangat mungkat sangat jahat keadaan tu. Dago itu nak tanya pula, dago ni sekolah mana? Dago dia tu. Dago itu qadar dia. Allah. Usul ni pun dia takjub. Jadi hanyalah. Dago itu qadar dia, qadar dago tu. Dago itu qadar dia, dia tu dago tu lah. Qadar itu dago itu qadar dia. Allah. Tiada puas minum air 1000 kala. Tak puas, tak menghabiskan dahaga. Kalau minum air 1000 kala pun tak rasa minum. Dari hadis sebut walaupun dia rasa mari, kalau ambil air laut mari pun dia rasa minum habis. Dahaga dia tu dia rasa minum habis, padahal wakilnya minum tak habis, minum segelas dua gelas pun kenyang dah. Tapi perasa orang dahaga masa tu rasanya kalau air satu laut tan ni pun dia minum habis. Dia rasa gitu. Waso dahaga qodah tu. Dahaga dia. Maka sini tiada puas minum air 1000 kala. Orang dia nak masuk qolah Allah tulah kan. Tapi ya ada ayat Allah. Dahaga itu qadar dia Allah. Tiada puas minum air 1000 kala. Kalau mana minum sekolah minum air 1000 kala pun tak puas. Tak habis dahaga. Apabila masuk kubur 3 lagi. Pula orang ajak kampung semua tiba. Tua-tua sedap lah. Tua-tua sedap lalu. Biasa dengar patung tak patung ni. Lepas tu nasihat dia. Mana? Dah berhenti dia. Dago itu qadar dia Allah. Tiada puas minum air 1000 kala. Apabila masuk kubur 3 lagi. Bila masuk kubur ada 3 siksa lagi. Ada 3 siksa lagi akan datang. Tadi teka mati. Ni bila masuk kubur, apabila masuk kubur 3 lagi. Ada 3 lagi. Hempet kubur, gelap kubur, pukul lagi. Dihempel oleh kubur. Kubur menghempet dia. Gelap kubur, gelak gelemak kubur. Tak ada kubur duduk dalam keadaan gelak gelemak. Kubur ni dia kepek, kuhampek, kuhampek dia. Pukul lagi, dikatok lagi, pukul lagi. Aha, tu. Nasib ayat tu dipukul di palu tu ialah. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang. Ah, ha, tu ialah tu ialah kat tu. Ah, ha, pukul lagi atau patah tulang, remuk tulang, pecah dagu, masuk tanah, korek pula dengan kuku. Patah tulang, remuk, remuk ni apa? Jadi hancur, hancur. Remuk tulang, hancur tulang. Patah tulang, hancur tulang, pecah dagu. Jadi sedap tu. Ha, tulang akan jadi hancur bu, tulang patah hancur. Patah tulang, remuk tulang, pecah dagu. Masuk tanah, ha, korek pula dengan kuku. Masuk tanah, korek pula dengan kuku. Siapa yang mengkorek? Dikorek oleh ular yang bernama Suja'un Akrok. Yang korek. Dikorek, jadi dikorek oleh ular yang bernama Suja'al Akrok. Ular tu korek, korek pula dengan kuku. Masuk tanah tu. Bila pukul masuk dalam tanah, gelung, ular korek pula, grup naik. Korek dengan kuku ya. Wallahu alam hakikat dalam tu. Saya duk cubalah. Tu. Dengan kuku dia. Korek oleh ular dengan kuku. Dikorek oleh ular yang bernama Suja'un Akrok. Ya bukan, ya korek dengan kuku dia. Patah tulang, remuk tulang, pecah dagu, masuk tanah, korek pula dengan kuku. Ha, tiga dah tu, tiga dah tu. Lagi tiga hari kiamat datangnya, diwakil Allah malaikat mengazabnya. Oh, tu dia. Ni masa hari kiamat, jumpa pula tiga. Lagi pula tiga. Tiga siksa pula. Hari kiamat, pada hari kiamat. Datangnya datang tiga tu, tiga siksa tu. Pada hari kiamat datang pula tiga siksa tu. Mana? Diwakil Allah. Lagi tiga hari kiamat datangnya, diwakil Allah. Allah mewakilkan akan malaikat mengazabnya. Azab akan nyonyo seorang tu lah, seorang yang tinggalkan sembahyang tu. Diwakil Allah malaikat mengazabnya. Allah malaikat mengazab dia. Satu rantai pada tangan malaikat, ujung rantai batang leher kena ikat. Dia kata satu rantai pada tangan malaikat, malaikat pegang satu rantai. Hujung rantai, ujung atau hujung rantai tu, hujung belah sana tu batang leher kena ikat. Jadi kena ikat di batang leher. Rantai satu di hujung sana ikat dengan batang leher. Batang tekok. Ditekok. Orang sembahyang atau tinggal sembahyang. Ketika tu hujung rantai batang leher kena ikat. Kalau kecek ni dengan cara terjemah, kalau buat dia disyarah ke mana. Jadi kena ikat, diikatkan pada batang lehernya dengan ujung rantai itu. Kena kata gitu kalau syarah. Syarah mate. Syarah ya. Tu. Hujung sana kena tamat di batang tekok. Hujung satu lagi, hujung satu lagi pula masuk mulut. Satu hujung lagi, satu hujung rantai lagi masuk mulut. Sampai pula pada dubur keluar perut. Allah tahu lah kadang eh. Masuk mulut sampai pula pada dubur. Masuk mulut tubik ke dubur, keluar sampai ke perut. Tarik lagi. Satu hujung ikat dia tekak. Satu hujung lagi Allah masuk dia pulak. Tu baik ke dubur. Heret dia tu, heret dia dubur tu pergi. Heret dia tu. Tarik. Loh. Tu keluar perut. Sudah itu siret pula malaikat. Siret-siret. Menarik, tarik pula. Sirik menyirik. Apa? Menarik, tarik. Tu sirik. Sudah itu sirik pula malaikat. Tarik pula malaikat. Dengan susan. Susan bukan susun. Dengan susan, sungsang tu lah. Dengan sungsang. Susan, susan ke mana? Susan ke mana? Kaki atas. Perut ke bawah. Itu mulut, muka ke bawah. Kaki di atas. Heret gitu. Susan gitu waktu tu. Tu dengan susan. Dengan bentang, dengan angkat. Macam-macam kelakuan. Sudah itu sirat pula malaikat. Dengan susan, dengan bentang, dengan angkat. Dengan bentang ni hampa. Panye, heret panye. Dengan angkat. Macam-macam kat dia. Dengan akik gi, dengan bentang pada bawah tanah. Dengan susah akik kepala, akik kaki naik kepala, heret tangan ke tanah. Allah Akbar. Tak ada ayat lah tu. Itu dah ambil-ambil sendiri lah. Yang kedua, tiada menilik oleh Allah. Tiada menilik, jadi tiada menilik sebagai tilik beri rahmat. Belah kan? Adapun tilik tu tilik, tilik dengan cara murka. Yang kedua, tiada menilik oleh Allah. Azab yang kedua ialah tiada menilik oleh Allah. Allah tak tilik kepada dia sebagai tilik rahmat tu, tidak. Tu tengok sebagai tengok rahmat tu tak. Padahal bukan Tuhan tak tilik. Tuhan sentiasa melihat kita. Tapi menilik Tuhan kepada kita tu dua macam. Menilik dengan cara rahmat dan menilik sebagai azab. Menilikkan cara murka. Tu je macam dua. Maka sini tidak menilik sebagai menilik rahmat ke tak. Yang kedua, tiada menilik oleh Allah. Bila Tuhan tak tilik dengan cara rahmat, teruklah kita. Tak teruk dah lah tu. Yang ketiga, azab pedih rasalah Allah. Allah. Kan itu macam ni. Yang kedua, tiada menilik oleh Allah. Payah nampak ni. Yang ketiga, azab pedih rasalah. Rasalah. Rasakanlah. Boleh rasalah. Tu. Allahu Akbar. Dah. Boleh kira dah. Tadlah tamam 15 bilangnya. Bilang azab tu. Bilang siksa tu. Telah tamam. Telah sempena dah. 15 bilangan siksa. Hak didapati dan diberi kepada orang yang meninggalkan solat tu. Pikir kamu baik-baik maksudnya. Fikirlah baik-baik akan maksudnya. Maksud bagi 15 bilangan tu. Fikir comel, fikir lagi. Cuba tilik, tengok dengan cara fikir kita. Fikir baik-baik. Fikir sungguh-sungguh, tengok benda tu, renung tengok. Atau orang kapung-kapung sedap lagi ni. Mokcik-mokcik. Boleh semalik. Malik esok mari pula. Mari pula yang dengar. Yang dengar masa tu. Tapi sikit je lah. Siapa yang pantul je tu. Tu habis je tu. Telah tamam 15 bilangnya. Fikir kamu baik-baik maksudnya. Rahman Allah, salam Allah atas Nabi. Rasa serupa dengan tuai hak tu lah dah. Allah, Allah dah. Walaupun tak ada zahir, nyata nama pun rasa-rasa sebab uslub Cik Ahmad juga. Sebab uslub Tuan Ahmad bin Haji Abdul Ra'ub ni juga ni. Rasa-rasa tengok sekali pun. Telah tamam, lapah tamam pun jadi. Jadi kita cak jumpa dulu lah tamam, tamam apa pun. Tamam, fikir, apa tu. Kalau kita tengok. Rahmat Allah, salam Allah atas Nabi. Minta turun atas Nabi. pula harap, harapkan pula syafaat, pula harap syafaat dia bagi kami. Ayah juga weh sekali gerus eh. Cuba klik baca tengok kalau kita rasa boleh buat. Buat. Link aja tengok, baca tengok. Kalau tak boleh baca lagi dengan cara mudah ya dah. Tak baca lagi, berarti kita kena tambah lagi tulisan kita, kena tulis tanda lagi. Sebab mudah-mudah pun dia rasa payah lagi kita, kita kena tamak banyak lagi. Kalau kita mudah lah baca. Mudah ya, tak payah. Ni tengok ni, hotel dah ni. Style. Habis lah. Pula harap syafaat dia bagi dia, dia Nabi. Pula harap syafaat dia bagi kami. Habis itu. Hei ikhwan, hei saudara-saudara yang seugama, ambin ulimu, ambin ulimu, yani dambin ulimu, yani faham ulimu, yani ambin dengan akal, ambin dengan akal mana faham, faham ulimu dan amal ulimu, beramallah ulimu akan nasihat ini, fahamkanlah dan amankanlah akan nasihat ini ni. Dah. Ayah kata, ambil ulimu, yang faham ulimu dan aman ulimu akan nasihat ini, serta fikir ulimu sungguh-sungguh. Fikirlah sungguh-sungguh. Fikir sungguh-sungguh. Sebab apa? Suruh fikir sungguh-sungguh. Kerana kelebihan fikir itu amat banyak. Kelebihan fikir, kita bertafakur dan fikir itu kelebihannya sangat banyak. Fikir itu ada kelebihan banyak. Setengah daripadanya, daripada kelebihan fikir itu, setengah daripada kelebihan yang sangat banyak ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, bermula fikir. Maksudnya fikir, fikir berkenaan dengan urusan akhirat lah. Bermula fikir, fikir pada akhirat. Adapun fikir pada dunia, ya tak ada peda. Bermula fikir, fikir pada akhirat tu, satu saat, satu ketika, satu waktu. Terlebih baik daripada ibadat 70 tahun. Hadis ni walaupun martabat dari tahap di mana pun, cik tengoklah. Ala kulihan, sekadar fadilatul a'man tu kita boleh guna dah. Bermula fikir satu saat itu terlebih baik daripada kita beribadat 70 tahun. Dan pada satu riwayat, terlebih baik daripada 70 ribu tahun. Ha, ni hok yang banyak dah on, tak sedap no. Kalau kira, kalau fadilat banyak-banyak sangat tu, tak ada sedap mana lah tu. Tapi tak apalah, alaku lagi tengok sana. Pada satu riwayat, terlebih baik daripada 70 ribu tahun ibadat. Kita fikir satu saat itu. Tu. Fikir lebih baik. Tu tafakur. Pada fikir bab dunia, fikir bab akhirat. Untuk menghidupkan hati kita. Bersinar nur hati kita dengan sebab fikir akhirat. Tu. Kalau fikir hal dunia banyak, menggelak hati. Semakin hari, semakin gelak hati. Kalau fikir waktu sama. Hati sibuk akhir-akhir ternyata akhirnya tertutup nur di hati kita tu. Ingat duk ngaji ni temu-temu ni semua. Lama-lama klik rumah. Kau bayar dah. Kalau klik rumah tak ada hidup dengan mengajar-mengaji. Bayar. Nak boleh fikir-fikir bak akhirat ni. Malaikat pergi keluar 40. Tak apa. Boleh fikir juga. Fikir tentang akhirat. Boleh pergi. Wasbah. Tengok juga dah. Tapi jarang tu lah. Jarang nak pergi tu lah. Kalau pergi pakai pergi terus lalu dah. Jarang lah nak pergi. 3 hari tu pun nak bagi tak boleh. Misalnya. Bukan nak bayar ni. Bukan nak taski ni. Bukan nak taski. Dia kata. Dan sabda Nabi SAW, Nabi kita sabda, bermula fikir itu pelita bagi hati. Ini tak tahulah dah. Mafhum ke mantuk ke, wallahu a'lam. Tak ada cik tengok. Nabi kata bermula fikir itu, fikir tentang akhirat itu ialah pelita, seperti pelita bagi hati dah. Bukan pelita sungguh, sebagai pelita bagi hati kita. Bila hati kita sentiasa ada tafakur tentang akhirat, hati akan cerah dan bersinar. Tu dia tak jadi gelap. Dan ini suatu nazam, ini depan lagi ni, yang ini yang akan datang sebut ni. Ini ni suatu nazam, suatu karangan syair fikir. Apa ni nazam fikir? Kecek maksud nazam fikir. Nazam syair yang dimenggalakkan untuk kita fikir. Nazam fikir bahasa Melayu 9 bait. Nazam fikir bahasa Melayu 9 bait yang munasabah dengan hadis itu. Nazam ni munasabah. Lepas tu musanah kita ambil mari. Tu ambil mari boleh ni. Munasabah dengan hadis. Sesuailah dengan hadis itu, hadis yang tersebut tadi. Mana iaitu nazam ni bagi setengah daripada ulama Terengganu. Tapi tak tahu juga nama dia. Tapi seorang setengah daripada ulama Terengganu ni, guru kami ni sentiasa bacalah. Dia mengajar-ngajar. Ya waktu biar ni kamu. Abang kita buat juga dia tu. Dia baca yang ngajar-ngajar untuk fikir. Dia buat tu baik kesian ni. Kamu sentiasa baca hak ni. Kita dengar acak lah. Dengar siapa keingat mulut untuk pakai. Tu sengah daripada ulama Terengganu. Jazahu khairan, jazahu khairan. Minta Allah Ta'ala balas akan dia, akan seorang ulama ni khairan, akan kebaikan. Wa ajzalahu wa ajralahu ajran amin. Dan memberi balasan baginya akan balasan yang besar. Amin ya rab. Tu ni syair dia. Bismillah bait je dah. Patut ingat juga eh. Ingat. Pikir itulah pelita bagi hati yang men... Ni saya ni nakak lakar suara babo dah ni. Babo baca lagu lurah ni. Guru pun dia baca ni. Pikir itulah pelita bagi hati yang mendapat kita ingat akan mati. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari. Di dalam kubur kita duduk seorang diri. Boleh. Fikir itulah. Jadi fikir akan akhirat tu. Fikir itulah. Jadi fikir akan urusan akhirat. Pelita bagi hati. Jadi seperti pelita, seperti lampu bagi hati kita. Sebab apa boleh kata fikir akhirat? Dalil depan yang mendapat kita ingat akan mati. Adapun fikir tentang dunia, ia melupakan mati. Buat kita lupa mati. Hari fikir akan akhirat, itu mengingatkan mati. Fikir itulah pelita bagi hati yang mendapat kita ingat akan mati. Yang pelita mana? Pelita yang mendapat, yang dapat, yang boleh kita ingat akan mati kita. Ingat akan mati. Kalau kita fikir, kita boleh ingat mati. Bila ingat mati, hati hiduplah. Hati jadi hidup. Kalau lupa mati, hati jadi mati juga. Sebab lupa ke mati. Tapi bila ingat mati, hati tak mati. Tu. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari. Tiap-tiap hari fikir sentiasa lah. Di dalam kubur kita duduk seorang diri. Dalam kubur tak ada siapa teman kita dah. Kita seorang diri kita ya. Malaikat amalan kita yang bawa pergi. Tu. Saing hok kata rapat sangat pun dak lah. Isteri hok kata cinta kasih sangat ke abang, dak juga dah. Tak ada siapa dia boleh hidup sekali kita. Dak seorang diri je dalam tu. Pastu amalan kan kita bawa pergi. dia hak dakwa kata saya sangat dik kasih ke abang, dik cinta saya ke abang, saya ke abang. Tanya sepatah kalau abang mati nak tidur sekali dengan abang dalam kubur. Cuba tanya. Berkata Ening dah ni, hak Rabi'ah Adawiyah tanya kepada Hasan Basri, siapa Hasan Basri nak jawab tak leh. Okey, klik. Hasan Basri masuk berjumpa Rabi'ah Adawiyah lah. Nampak Rabi'ah duduk sore. Rabi'ah Adawiyah nampak duduk sore ni. Tak kesik ke dia. Ah. Para-para awliyaullah pun je sama-sama ya juga. Kira-kira nak masuk ngeceh juga lah. Hasan Basri banyak kali. Hasan Basri masuk je. Hey Rabi'ah. Duduk sore ni gini. Masa nak minta lah. Kita menikah, kita kahwin dua. Rabi'ah kata, aku nak tanya satu. Kalau aku mati, siapa yang akan tolong menemani aku di kubur? Hasan Basri kata, tidak ada siapa, malaikat amalan kita. Rabi'ah kata, kalau begitu, kamu nawi aku sibuk dengan benda yang tak menemani ke aku dalam masa aku tidur. Dalam masa aku di kubur. Duk sibuk dengan benda lain lagi ke? Hasan Basri kelik. Ha, pergi pula esok. Pergi pula. Ngeceh. Ngeceh apa nak jawab oleh sama-sama awliya ni. Ya, nafsu dia masing-masing. Bukan nafsu sebab kita ngeceh ni nak. Ya, sebagai mensempurnakan kedudukan hidup dia lah. Kesempurnaan hidup. Orang kita bila jadi kau yang sempurna hidup. Hasan Basri pun bukan ada, tak ada isteri lah. Ada. Tapi Rabi'ah tu duduk sore lah tu. Pergi tanya lah Rabi'ah. Nikah dua. Rabi'ah kata, aku nak tanya sikit. Cuba cerita hal akal. Cuba cerita tentang hal akal fikiran. Cuba cerita kepada aku tentang hal akal fikiran. Lepas tu, Hasan Basri kata, akal fikiran ni Allah Ta'ala bagi laki-laki 99, bagi perempuan satu ya. Tu yang wik akal budak retina satu, wik orang perempuan, orang laki-laki 99. Nak rakyat kata, ni duduk satu akal, ni duduk 99, mari duduk 99 lah, baru cukup satu. Mana gitu. Lepas tu, baik. Kali tu cerita kepada aku tentang hal nafsu. Nafsu. Pernah Hasan Basri kata, nafsu laki-laki tu satu je, tapi nafsu perempuan 99. Tu tino nafsu banyak laki-laki lagi. Tu hari aku 99, kita wiso ya. Tapi kita so ya. Tapi akal tu hari kita banyak pada ya. Ya sikit lah kita, tapi nafsu tu hari menang dia weh. Tu. Ha baik. Lepas tu Rabi'ah kata, baik, kalau gitu, aku rasa tak patutlah orang yang berakal 99 mencari nafsu lagi yang boleh 99 untuk menambahkan nafsu yang ada satu. Dia kata, dia ada nafsu so dah. Tapi, dia akal dia banyak dah. Tapi tak patut yang berakal 99 ni cari nafsu yang 99 mari tambah lagi lebih banyak. Clay. Tak ada apa-apa. Ni boleh-boleh lah cakap lagu tu. Dia kecek je hidup ikut akhirat semata. Demo tu. Kita ni ngecek ikut si. Dek latar tu eh. Kita pilih saling. Nak saling latar eh. Kalau nak saling latar tu ayak lah. Nak saling ni. Tak apa ya lah. Tak apa juga dah. Orang dulu yang ngeceh gitu, dia pesing gi ngeceh macam-macam keadaan. Pintu pagar tu, pagar tu nampak nak utuh tu. Ada orang tolong buat lagi, orang tolong macam-macam lah. Pagar tu nak pia-pia tolong lagi, ya dah tak? Tak ada orang lagi, kalau sanggup boleh sorang. Hmm. Lepas tu Lek Tina pun jawab, oh banyak orang yang dah mari beki. Banyak orang yang dah beki tu. Kenapa tak nak sudah sangat apa? Klik kita. Tak make dah. Tina pun jawab. Jadi utuh dah. Dia nampak masuk beki. Tinggal. Beki tinggal. Beki tinggal. Nampak tak sudah sore aku. Letih kena buat tu. Ha, habis itu. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari. Di dalam kubur kita duduk seorang diri. Jika hidup kita dapat harta jenuh. Jenuh ni penuh jenuh. Tapi dia baca jadi jenuh gitu ya. Penuh atau banyak. Jika hidup kita dapat harta jenuh penuh banyak. Hidup kita di dunia ni kita dapat harta yang banyak. Boleh harta banyak kerja mari ya Allah 10 tahun hipung untuk nak buat rumah. Hipung duit pula setahun nak beli kereta. Hipung benda tu benda ni pula nak beli kebun. Buat rumah, tamah rumah. Macam-macam. Hidup penuh dengan sekutu benda. Penuh. Itu akhir tinggal ju masuk di dalam tanah. Itu akhir tinggal masuk di dalam tanah. Semua benda tu akan tinggal. Kalau kita kena tinggal masuk dalam tanah tu kita. Itu akhir. Jadi kitanya pada akhirnya tinggal masuk di dalam tanah. Suara kita je. Nak bawa pergi tak boleh. Kalau bawa pergi juga orang lain gali mek pergi berat. Cuba bakar hukmah. Tali tekok ke apa turun gila tanah. Lai kubur. Tapi orang tengok je. Ini tanah dengan apa? Mah pun siap ni. Tapi orang belakang tengok je kata orang ni ditanam dengan mah. Esok habis. Gali dia pencuri learning pula. Oh Cina tu ya Cina ni tanah dengan mangkuk pinggir. Tanah habis sekali dengan mangkuk pinggir kereta. Cina kalau orang kaya-kaya pakar kali mutu kereta je bakar. Wih ketuk dia. Wih kepada ayah dia wih pakar bawa oleh akhirat. Cina ni ya jauh usaha sungguh kan. Semenjak pada masa muda dia, dia fikir kerja sungguh. Untuk senang hidup dia tu. Tiba-tiba pergi mati tu pun dia akan bawa, dia fikir tak nak boleh bawa juga. Duit-duit ni bakar. Wituk bakar di akhirat. Wituk bayar di cegah. Fikir dia tu. Dia fikir. Tengok. Boleh tengok buku kalau kita gali kubur Cina tu macam-macam. Dengan makuk pinggir. Dengan benda tu benda ni penuh. Dia tanah masuk dia tu. Lepas tu apa yang boleh bawa pergi? Tak ada boleh bawa pergi. Benda tu ada keras tu. Tu. Jika hidup kita dapat harta jenuh, itu akhir tinggal masuk di dalam tanah. Galip ikut, galip bukan golip, galip-galip ni lalai. Kalau golip ni kebanyakan ni galip, galip ni lalai. Tengganu kecik galip juga galip. Kecik juga dah, sepuluh kelatan dah, memang dah, galip-galip lalai. Galik bukan golik, galik. Sebetulnya ni kita galik juga lah. Galik ikut. Bukan golik tu. Galik ikut. Lalai. Duk ikut. Galik ikut akan nafsu dengan hawa. Dari masa tubuh muda sampai tua. Duk lalai mengikut akan nafsu dengan hawa dia tu. Dari masa tubuh muda sampai ke tua. Tak kena semayi best sampai akhirnya. Baca tahiyat pun oh, mulut kerah, lidah kerah. Nak wajar tak boleh, payah. Baca Fatihah tu pun oh, mulut kongkai kerah. Nak baca lagi tak boleh dah. Kerana masa muda tak belajar. Masa muda tak belajar. Bila masa tua pula nak ngajak alih. Ba, tak alih, tak, tak, tak, tak. Begitu. Apa lagi beda tubuh muda. Ni tak apalah kita pandai kepada orang awam tu. Ni kita orang ngaji pun kan. Mereka ada ralik dengan nafsu dengan hawa di sini. Akhirnya, tua. Tak baca kitab pun tak boleh lagi. Tua. Kalau duduk Mesir, tua di Mesir. Tua Mesir. Jadi orang tua. Ha, ni. Ha, tak boleh orang tua. Orang tua semua, tua tubuh saja, bukan tua ilmu. Tua ilmu tak apa, tua ilmu dihormati. Tua tubuh tu, kau sehari kau jadi lekeh. Haa tu, galik ikut akan nafsu dengan hawa. Dari masa tubuh muda sampai tua. Kita muda lagi ni, umur mengaji sampai 40 dinamakan muda lagi. Bila masuk 40, tu mula tua dah. Otak payah nak fikir dah. Masa ni boleh so banyak lagi. Nak ngapa-ngapa, ngapalah. Matan tu matan ni buatlah. Semaya, be, apa semua buat, boleh buat. Dari petang nanti pula akan pagi. Dari petang nanti pula akan pagi. Maka sehari demi sehari duk menanti nawa amalan. Lama-lama hingga sampai tanggal gigi. Lama-lama hingga sampai cabut gigi. Tak ada gigi, tanggal gigi. Tak ada lah. Senyum nampak gusi je. Nak orang kotak tak dah? Nak orang kotak tak? Betul mati ni mai baca kuhu tak dah. Tok tak semaya tak tu. Tok tak mengaji. Tok tak mengaji baru mengaji yang duk jadi hei sepatut mengaji sungguh. Kita pun dengan nasihat orang tua dah, nampak semangat ke dak? Ralik juga kita pun. Orang tua duk nasihat kita dah kata, "Ngajilah sungguh-sungguh, dah tua payah dah." Oh, dengar dah. Akhirnya kita pula nasihat anak kita pula. Ngaji sungguh jangan ralik sebab ayah ni. Ayah ni dia ralik banyak dah masa gitu. Ngaji sungguh. Anak kita pun dengar gitu jadi ralik pula. Ralik pula. Lepas tu nasihat cucu tu pula. Bahagazah lah. Ila akhiri. Tu. Jadi lama-lama hingga sampai tangan gigi. Sebab baktinya jangan duk tunggu nasihat orang. Buat selalu kita. Fikir nasihat tu nasihat ni kita buat. Jangan duk sampai masa. Ha, tu. Rumah besar, kampung luas ada iyo. Itu akhir tinggal juga akan dia. Dia kata, rumah besar 2, 3, 4 lapis. Tandas saja tu boleh buat jamu tetamu. Buat bilik ruang tetamu, tandas ya tu. Buat ruang tetamu boleh. Boleh buat tetap bilik tetamu. Tandah dia, bilik amir dia tu dengan bilik tidur kita luah ia lagi. Bahkan ruang solat kita luah ia lagi, tandah saja. Tepat dengan mozaik tu, mozaik tu kalau macam-macam amir lagi. Gamah tu, gamah, mozaik. Oh, gamah saja. Allah, Allah besar lagi. Oh, tu masuk pak tu ada dengan air, aircon pun ada oleh tandah, ada dengan hot water di panah tu pun ada. Pak tu hot ni air panah, apa nak, macam-macam keliling. Tu nak buat macam mana? Bentuk tandah tu, kira tandah saja tu, tak kira lah lagi tu. Tak kira dapurnya, tak ada kira tu lagi. Allah, dapur tu masya Allah. Masuk pergi tengok tu, apa kan kau ni? Tujeng salajah dia tu jujur 2, 3, 4. Tujeng ni penuh dengan tu daging saja je. Tak ada bohok lah daging. Hok ni pun dengan udang. Hok ni sutung. Untuk ya siap tak? Ini ikan. Jadi salajah tu untuk hok tu. Hok ni ulat, ulat-ulat untuk sayur-sayuran. Itulah lu rumah yo. Masya-Allah. Oh, tu buka tengok. La ilaha illallah. Makan ni lah tu boleh musim meja. Lu tiket. Bawa gi nak akan apa? Kalau lama-lama makan jepuk. Lama sangat makan jepuk dulu. Malam nak apa? Lama pun apa? Jadi mewahnya kehidupan. Rumah besar. Masuk gitu gerung kita tengok. Masuk tu Allah. Kayu jati saja. Di pinggir kita tamu saja tu. Atas tu tempat solat dia kata buat tempat semaya. Tempat semaya tu luah, boleh buat jemaah. Boleh buat hari Jumaat, semaya Jumaat boleh. Ruah atas tu. Tapi orang semaya seorang luah ya. Oh ya ya ya kada dia tak semaya ni, dia tak ada cari untuk tetamu ya. Luah ke Allah. Tolonglah. Kita tengok, Allah kejut, kejut. Rumah besar, kampung luas. Kampung ni apa nama, kawasan rumah lah maknanya itu. tanah ataupun kebun. Rumah besar, kampung luas, ada ia seorang je. Ya ada rumah besar, ada kampung luas. Itu akhir tinggal juga akan dia, akan rumah besar tu. Hok duk buat mari sepanjang hayat, buat rumah tu saja guna masa 20 tahun. Akhir-akhir boleh duk sungguhnya setahun je. Dan tinggal lagi kepada anak untuk duduk. Sepatutnya kita kena duduk boleh 20 tahun tak lah. Bukan buat rumah 20 tahun kena boleh duduk. Kena boleh duduk 20 tahun juga. Kalau buat rumah 10 tahun kena boleh duduk 10 tahun juga. Ni tak dapat 10 tahun. Itulah menipu dunia ni. Tipu. Ujuk. Tinggal juga akan dia. Berarti duk menyusah tiap-tiap hari tu menyusah untuk orang lain. Ya? Bukan menyusah untuk diri kita. Hak duk tubik pagi pergi motong-motong klip tengah hari. Duk kerja tu kerja ni, buat kerja tu benda ni. Untuk orang lain. Ya? Untuk kesenangan orang lain, bukan untuk kesenangan kita sendiri. Tak itu. Untuk kesenangan orang lain. Duk beli kereta sore-sore untuk kesenangan orang lain. Ya? Bila kita mati, dia mau ya boleh ambil gigi sini-sini. Hak duk buat kerja hari-hari tu untuk senang orang, bukan senang diri. Kalau kita untuk senang kita, kena buat amal ibadat banyak, itulah untuk kesenangan kita sendiri. Ni kita letih. Cok pagi sampai gelap tu untuk senang orang. Senang orang lain. Ha tu. Akhirnya, tinggal juga akan dia. Gi berat lah. Usung tan, oleh usung banyak gila. Ha, nampak rumah, ada berlaku kat rumah kita ni. Tan ni tu ada rumah. Masya Allah, rumah besar. Ha tu. Tiba-tiba tak lut lama sekali mati tu eh. Rumah besar. Eh. Ada tak? Ya. Dah. Tengok. Ha, ada. Khabar-khabar mati. Boleh jadi dalil. Kita lalu kawasan tu, tengok pak tu ingat. Tengok pak tu ingat. Ingat kisah ya. Lalu. Saya tu eh. Morning tu eh boleh duduk style. Tu ada duduk style. Lalu pula. Tu ada duduk style. Rumah sah. Allah yang ini. Allah. Akhirnya tinggal akan dia. Berarti kita ni buat rumah sekadar kodah kita boleh duduk ya. Ada bilik tidur, sebilik. Kita dan isteri kita. Ada bilik anak, boleh sebilik. Anak kita tidur. Ada satu bilik lagi ya untuk tetamu mari. Padahal? Tiga bilik ni. Lepas tu ada ruang tetamu sikit. Dapur sekadar sikit. Bilik air dua. Padahal? Bilik air untuk kita satu, untuk tetamu satu. Cukup dah, nak luar mana je eh? Padah dah, senil-nil dah tu pun. Boleh makan, boleh makan. Tak dah, duduk luar mana-mana. Sebab nak tinggal juga akan dia. Baik amat duit-duit tu kita buat amalan-amalan kebaikan. Oh rumah ni Masya Allah. Tiap-tiap malam Jumaat boleh panggil. Tu pakai sihidai dua rumah ya. Tiap-tiap malam Jumaat ada, ya muat. Eh lebih besar waktu lagi. Pada duit kita guna habis dengan dapur. Dengan meja musim. Dengan bilik air tandas berluah tu. Bilik air banyak tu eh. Nak berok. Mana-mana. Oh kau besar mana nak berok. Baik tak fikir kat tu. Bilik tu eh. Bilik besar tu kita nak berok apa bucu tu. Berok situ je. Kau dah hajat. Mungkin nak tidur lah tu. Tak gitu ke? Ada kau. Ha, kalau gitu. Kena jaga tu fikir. Rumah besar, kampung luas ada. Ya, itu akhir dengan Yohan dia. Hei segala anakku sekalian, sungguh-sungguh jangan tinggalkan sembahyang. Eh, ya kita masuk log itu. Ya barangkali tengganu ni yang itu eh. Oh, yalah dah. Hei segala anakku sekalian, sungguh-sungguh jangan tinggalkan sembahyang. Begitu dah. Tengganu ni yang nyang-nyang gitu. Yang sekalian. Sekalian. Boleh. Kalau itu tak masuk tu syair dia. Tengganu ni ya begitu. Kalau maksud syair. Tapi nak baca nak tulis sekalian gitu pun bukan lurah dia kena tulis nun, tapi dia baca tu masuk lah ya dah. Sekalian. Sungguh-sungguh jangan tinggalkan sembahyang. Tengok tu. Demikian lagi zakat dan puasa itu buatlah olehmu sentiasa. Buatlah sentiasa. Sungguh jangan tinggalkan sembahyang. Demikian lagi zakat dan puasa itu buat. Buatlah itu. Itu buatlah olehmu. Buatlah olehmu akan perkara itu sentiasa. Jangan tinggal, jangan tinggal. Dengan susah yang sedikit kamu dapat. Ni tu guru pun semua ni dengar cak kita. Dengan susah yang sedikit kamu dapat akan senang selama kamu di akhirat. Baik ingat-ingat hal ni. Dengan susah yang sedikit kamu dapat. Jadi kamu dapat pada hidup dunia ni, susah dia sikit je. Kalau kita kira nisbah kepada senang kita di akhirat, kesusahan di dunia tu sikit sangat. Dengan susah yang sedikit kamu dapat di dunia ni, kamu dapat letih, penat, lelah, bangun malam, sujud, rokok, tak sujud, rokok, letih, poso. Esok ni poso apa eh? Sunat Arafah ni susah sikit ya, tapi akan senang selama kita di akhirat. Dengan susah yang sedikit kamu dapat akan senang selama kamu di akhirat. Tamatlah lah. Habis juga dah. Habis juga cara dia. Lekor. Selekor. Oh, nung tak habis lagi tu. Oh, nung esok ni. Dua tiga risalah. Sebenarnya ni risalah dua tiga ni ambil lah, ambil gi sampai pula menyampai kepada orang lain pula. Sebab kita belajar mengaji ni, kita ambil gi menyampai kepada orang lain. Kalau nazam ni sentiasa lah kita mengaji. Kalau kita ni pohon ni fikir itulah tu, dengar sama-sama. Ayah dia pun sudah menekankan juga ni, fikir itulah. Rasa nak ada kitab apa ada tu, kitab taklim aulad apa tu, dia ada tu yang akan salah satu daripada fikir, daripada syair ni bawa masuk dalam kitab dia. Ingat benar ada tu. Ghalib ikut ha ni sini. Jika hidup kita dapat harta jenuh tu, walib ikut akan hawa nafsu dengan hawa dari masa tubuh muda sampai tua, dari petang sampai tua. Ni masa nakal eh. Ada dalam kitab dia, dalam kitab dia Ta'limun Aulad ada nakalan kitab ni. Maka kena habis kita ni dengan juga ni ulama Terengganu ni nama siapa, nama apa tuan dia. Dia ulama dulu begitulah, kadang-kadang dia tak sebut nama dia, dia mengarang-mengarang cik eh, tak sebutkan nama. Macam-macam kitab Melayu kita banyak buah juga yang tak sebutkan nama pengarang dia. Maka ambil dia mengajar insya-Allah sebagai maka kita pun sudahlah dengan kebiasaannya kalau duduk ponok pakai bila sudah kita baca Fatihah 3 kali dan salawat Nabi 3 kali dan kulhu 3 kali. Tak tahulah apa hikmat kerana kebiasaan sejak bila Tok Dala gitu pun gitu dah sampai ke babo kita pun ia buat 3 3 3 3. Maknanya kita baca Fatihah 3 kali. Lepas tu kulhu 3, salawat Nabi 3, hadiah kepada musanneh dan para masyayikh kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada pengajian kitab dia tu, dari kitab dia tu. Lepas tu tak ada apa dah. Ada apa lagi? Ada apa lagi kita ni? Maka saya pun ijazah mengajar akan nazam ni kepada kita sekalian sebagai berarti mau dapat daripada guru kita juga, daripada babo sendiri juga akan nazam ini. Tapi bentuk terima ijazah gitu ialah kalau kita mengaji biasanya hok dia dengar dia tu oh ni ya fikir itulah gitu. Lepas tu yang lain itu sebagai terima ijazah saja daripada dia. Maka ijazah untuk menyampaikan pula, untuk mengajarkan pula ijazah ini nazam ini kepada orang yang lain lagi. Ijazah lagi. Lepas tu ia dapat daripada Al-Alo masa tu lah. Tapi bentuk kitab Melayu kita ni, walik ke lagu ni. Kitab Melayu kita ni walik ke bentuk ijazah dan bentuk apa nama memberi kebenaran di segi mengajar. Mengajar kitab tu. Tu kerana jarang-jarang sangat dia berbentuk sanad supaya kita arah dari kitab Melayu khususnya. Dia perlu shade out dulu lagi tu. Kerana karangan dia banyak sangat, terjemah apa semua tu. Lepas tu jadi daripada guru sampai ke daripada guru ke guru tu lah untuk membenarkan sesiapa saja yang menyampaikan. Maka di segi tauhid nazam tauhid itu pun dibenar oleh Tok Uji Soleh dah. Dia minta izin ke dia. Bukan minta dah dia sendiri melapar untuk membenarkan saya mengajar. Membenarkan saya mengajar sendiri di bentuk unsur di walaupun bentuk nazam ni pun sendiri dan sebagainya. Aku mudah-mudahan jadi berkat juga ilmu yang kita terima mari tu. Dan sampaikanlah kepada tok-tok ke rumah. Orang jaga kampung-kampung ni iaitu suka SM gini. Nazam-nazam gini. Allah Allah. Ya saudara. Dia bagi gitu. Tuh baca lagu ni yang memang nak make pada babo dah. Jadi babo sendiri pun waktu fikir itulah kalau orang dengan jidalah tu sentiasa ingat. Orang jidalah akan nak dengarlah. Cik ni baik pada mulut tok guru semata. Fikir itulah jawab muka letito bagi hati yang mendapat kita ingat akan mati. dengar acak sapa kepada ingat mulut lah. Singa tak pakai ngapa ya? Ngapa? Oh ni. Saya ni kepak. Maka insya-Allah dah. Insya-Allah kita baca Fatihah dulu 3 kali kemudian Fatihah tu hadiahlah kepada musanneh dan juga para-para masyayikh sampai kepada Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.

ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن ظلمناه وأسأنا إليه وذوي الحقوق علينا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات